Bing. Halo. Hey. Kembali lagi dengan Nova Satrio. Posisi sekarang lagi di RSS Perumahan Gria Pratama Batu Aji, Batam. Selamat menyaksikan. Kalau agak goyang-goyang harap dimaklumi ya. Bapak saya nama kusok nih saldo. Ini dia. Lagi cek sound. Iya, kita indahkan beberapa lagu lagi. Berhubung juga di sana kita akan ada acara. Ini speakernya yang lain. Nggak masuk ke sound. Karena cocok-cocok gue rendah. Monitor dong nggak masuk, Pak. Si monitor masuk di sini nggak masuk. Baik, nggak tahu lah. Perusahaan mulai itu. Si, halo si, si. Abu di mana? Ada yang mau suara kamu berapa? Suaranya lari. Tahu masih, semua tahu. Si. Amang juga teror. Cik. Oh, jangan disentuh ya. Cik. Cik kan. Cik. Primat, Bang. Yang sorry. Ayo diramaikan. Oh, itu sok kode di PRS Raja Dangdut Siregar. Lari suara anak. Ini sedikit dong. Lari mana Mbak Persia? Boyo, pulang Eko. Surana Rara. Si. Nanti kita minta ya itu. Berapa jam? Stop it. Jangan dong, stand up aja dong. Stand up aja, stand up dong. KPS. Stand up minta, stand dulu dong. Masih di sini kami, datanglah. Enakan aja bang. Ah, nomor sesek itu ya, hai. Hai. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Eh, ini dia dong. Ini nama ikut gua. Ano mula kalah konon no? Anak di biru no gudang nabe si, gusir nama cik kiri juna. Mana cik? Cik lo, cik ah, duit tu. Okay, masuk. Pati ada yo, dah nyawa ya. Ada yang kedua. Maila rohaki, maila rohaki, mazmanin Itu banyaknya ada di mobil itu, cuman nggak. Oh, maksudnya lagunya. Oh, cek. Untuk live itu ya. Iya. Tuntun mana salom mengenai itu. Tuntun mana salom? Selfie tadi sudah. Ini di Batu Anji di RS. Dong. Coba kita main DC, bang. Ya, kita diisi ya. Oke. Okay. Tuntun ya. Masalahnya tahu enggak tuh? Tuntun sama Salomon. Nama dia namanya dia. Kecewa terus permusik dari tadi. Apa? Penyanyi. Cik, lu cuma mikir, suruh nama Cik berapa tahun sih kata kisah, Cik? Ada masuk pakai misal di Batu Duho, terlalu jabir, jabir. Ini saya nama Cik, Cik. Ngemak alam. Ngemak alam, Cik. Ngemak alam, Cik. Nah, hamilnya dulu sekarang. Hamilnya dulu sekarang. Ayo, Cik. Ayo, Cik. Ayo, Cik. Kasih perasaanku. Ayo, sama Tunggu lo. Iya, maksudnya. Tunggu. Let's go. Muhaida. Karena itu tutun. Tutun. Aku mantap naik. Ah mantap. Kalau kamu tak jauh itu, bolak itu. Kalau sebenarnya kamu mau, ada tahu kamu tahu. Ya. Oke. Kamu sudah dohoro. Ada masa. Oke. Kamu sih om. Apa nanti? Lagu apa? Ali, sih meroa, oke. Mahua. Hatami, nakil. Ah, dan ho kan batu sih lu sebelumnya selam. Ah. Begini. Aku dulu itu nih mau tipis. Apa yang itu teh. Nih. Boleh tinggal ama mana nih soalnya. Tinggal cuma tinggal begini cuma. Hilangan. Lagu apa nih? Bisa ke home Rocky mau tak utak koroham gawe nang meroham yo bang ente oh iya langsung kita ke home Rocky langsung meroham yang itu kalau dia ajar aduh warot no no orang ketiga tadi sudah di bawah itu nanti lagu penutup lagi kayaknya nih baru orang ketiga. Kada lagi. Pulungan yuk buat maju ama. Aku mau ngomongin deh ini. Oh, Berhubung orang ketiga, mohon maaf tentunya buat semuanya, kakak aku, abang-abang semuanya, tulang bawang abang buru inang udah maupun inang bawo. Berhubung ini mutus ya, abang-abang sudah tiba sama kita, kami hanya bisa memberikan satu lagu lagi buat kita semuanya. Orang ketiga, iya. Setuju orang ketiga? Setuju. Seluruh dunia mau nih. Orang ketiga. Banyak request. KBS. Main di base, abang sayang. Apa itu? Apa KBS? Eh, suku masih ada naik bahoy. Oke, best sebagai kado terindah buat kita semuanya. Nama hanya ini sebuah lagu bagi yang mempunyai hati ataupun orang ketiga. Selalu dukung Nabasa untuk semuanya, untuk Batam khususnya. Kami bangga hadir di sini bersama Gidor dan Baban. Thank you. Lagu ini saya simak-simak juga, akhirnya lagu ini juga sama persis dengan status saya. Ya, jujur, ini saya ditinggal nikah. I see. Dahlia. Sebentar, lebih pelan lagi dulu sayang. Iya, ini serius ini. Suhat ya. Mana naik? Si sayang ini telah bermain di belakang saya. Wow. Dan akhirnya pun menguat. Bulan ini dia menikah di hari ulang tahun saya. Aduh. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Umur saya sama dia 5 tahun. Wow. Tapi apa boleh buat? Tuhan tidak memberikan jodoh aku sama dia. Pasti aku yakin. Aku berharap walaupun apa berharapan memang. Dapat yang cewek ya? Cantik yang ada di batang. Nas. Barangkali. Amin. Barangkali. Ya. Kalian sudah tahu lah. Tapi percayalah, saya bukan seperti ini. Oh iya, oke. Oke. Thank you. Mereka mau istirahat dulu. Kita lihat lagi sekarang di relasi trio. Ini itu banci tadi banyak yang kirim salam. Relasi kami tadi. Citramor pula kasih salam. Banyak yang kirim salam tadi sahutannya. Lihat kadongan asik biar Bebe. Nah, pengen KBS kumpulan baca sedunia. Oh iya. Kan iya, selamat malam buat KPS ya. Ini tak uta soit, saya baru nababat. Uta soit, ini itu aku baru nababat. Foto deh sama mereka. Itu. Ayo, ayo, ini itu aku semua ya. Oh iya, ada rasul. Alhamdulillah. Di luar kota, di luar kota. Oke lah, selamat. Berjumpa.